السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام بريد الله سبحانه وتعالى. الله مدهكا كتاب منجدكا مجلس كتاب مباهس كتاب التفسير الميسر جزء yang ke-6. إن شاء الله pagi ini kita akan membaca surah An-Nisa ayat yang ke-168. Nah, silakan dibaca Abu Fatimah baca. نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, Allah tidak akan memberikan ampun bagi mereka dan tidak memberi mereka petunjuk jalan. Inna haqqu tawkid wa nasbin alladzina isim mausul sebagai isim inas. Kafaru fi'lun madin alwaw sebagai fa'il. Al-waw harfu atfin, zolamu fi'lun madin, al-waw sebagai fa'il, lam harfu jazmin, yakun fi'lun mudhari' naqis, majzum bilam, Allahu sebagai fa'il. Itu fa'il sih? Isim. Isimnya yakun. Oh ya, astagfirullah. Apa saya lupa? Allahu lafzul jalalah sebagai isim yakun. Liya alamu harfu taukid. Alamu lamul juhud. Lamul juhud. Alamu lamul juhud. Ya'firo fi'lun mudhari'un mansubun bila mujuhud. Lahum jar wa majrur. Alwaw harfu atfin. La lamu nafiyah. Liya. Ini gimana? La nafiyah ya? Lanya la nafiyah, betul. Alamu lamu juhud yahdiya fi'lun mudhari'un mansubun bila mujuhud hum mafulun bih tariqan mafulun bih juga ya? Jalan. Tafsirnya 168. Innal ladzina kafaru billahi wa birasulihi wa zalamu bistimrarihim alal kufri lam yakunillahu liyaghfira dhunubahum wala liyadullahum ala tariqi yunjihim. Sesungguhnya orang-orang jadi harusnya antum bacanya tanwin ala tariqin yunjihim. Oh ya, habis dan ala tariqin yunjihim. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan kepada Rasulnya, orang-orang yang zalim, mereka melanjutkan atas kekufuran mereka, tidak akan Allah berikan ampunan atas dosa-dosa mereka dan tidak diberikan petunjuk atas mereka atas jalan yang berhasil, lurus. Yang menyelamatkan mereka. Yang menyelamatkan. Yunji itu menyelamatkan. Atas jalan yang menyelamatkan mereka. Baik, wafik wa jazakallahu khair. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan berbuat zalim, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula memberi petunjuk kepada mereka. Ya, memberi petunjuk jalan kepada mereka. Perhatikan ya, jadi kalau orang melakukan perbuatan kufur atau perbuatan zalim, diantaranya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tidak akan mengampuninya dan tidak akan memberinya petunjuk. Karena seorang itu setiap kali dia melakukan kejahatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah makin jauhkan dia dari jalan kebenaran. Makin dia kufur, makin Allah jauhkan dari kebenaran. Nah, Saya baca. Bu Nurul Huda ya baca. Ibu Nurul Huda, yuk baca Bu. Oh, sepertinya nggak ada. Belum on. Bu Dahilis baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa tariqa jahannama khalidina fiha abada. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Kecuali jalan ke neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Bila ada turistisna, oriqa, mustasna, jahannama mudafun ilaihi, kholidina hal, kholidina hal ya Ustaz ya? Kholidina ya hal. Fiha jarwa majrur, tol abadah Pak Ustaz? Nah, apa itu? Selamanya itu apa? Ini apa namanya itu? Zorof. Zorof ya. Al-wawu hatu arfin, kana fi'lun madinakis, zalika isim isyarah sebagai isim kana, alallahi jarwa majrur, yasiro khobar dari kana. Nalazina, satu nasminan. Illa tariqo jahannama makithina fiha abada, wa kana zalika alallahi yasiro, fala yu'ajjizuhu syai'an. Fala yu'ajjizuhu syai'un. Ya'jizuhu. Ya'jaza yu'ajjizu. Fala yu'ajjizuhu syai'un. Fala yu'ajjizuhu syai'un. Kecuali jalan yang menuju ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selamanya, dan itu bagi Allah mudah. Mereka tidak mampu tidak ada yang mampu menghalangnya sedikit pun. Tak ada satu pun yang mampu melemahkannya. Oh, tidak ada satu pun yang dapat melemahkannya, bukan menghalanginya. Ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa tariqa jahannama khalidina fiha abada. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Kecuali jalan menuju jahannam, mereka kekal di dalamnya selamanya. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kafir itu, kalaupun diberikan petunjuk kepada jalan, maka itu adalah jalan menuju neraka jahannam. Karena Allah telah siapkan neraka jahannam bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Dan yang demikian sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Coba Hayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dengan kebenaran dari Tuhan kalian, maka berimanlah kalian lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kafir, maka sungguh milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Ya harfu nida, ayu munada, ha harfu tanbih, annasu badal. Anasu, ya. Badal. Qad harfu tahqiqin ja'a fil madi kum sebagai maf'ulun bih. Ar-rasulu Fa'il. Bil haqqi jar wa majrur. Mir rabbi jar wa majrur. Kum mudawfun ilaih. Alfa'u harfu atfin. Amanu fi'il amar. Alwaw sebagai fa'il. Khairan. Maf'ulun bih. Lakum jar wa majrur. Alwaw harfu atfin. In harfu syartin. Takfuru fi'il mudore. Alwaw sebagai fa'il. Alfa'u harfu jawab. In harfu taukidin wa nasbin. Lillahi jar wa majrur. Ma isim mausul. Sebagai isim inna. Sebagai isimnya inna. Nah, isim inna. Fisamawati jar wa majrur. Alwaw harfu atfin. Al-ardi ma'tuf ala samawati. Alwaw harfu. Kenapa? Khobarnya inna mana? Khobar inna. Hah? Kan fa'inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Lillahi. Berarti mana khobar inna? Lillahi. Lillahi ya? Lillahi ya. Ya. Khobar muqaddam. Lillahi bukan fis samawati. Lillahi aja. Khobar muqaddam. Nah. Fis samawati jarwa majrur wal ardi. Ma'tuf ala samawati alwaw harfu anfin kana fi'il madhi naqis Allahu lafzul jalalah sebagai isim kana aliman khobar kana hakiman khobar sani ya ayuhan nasu qad ja'akum rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li islami dinil haqqi min rabbikum fasaddiquhu wattabi'uhu fa innal imana bihi khairul lakum wa in tusirru 'ala kufrikum fa innallaha ghaniyan 'ankum wa 'an imanikum li'annahu maliku ma fis samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman bi aqwalikum wa af'alikum hakiman fi tasri'ihi wa amrihi fa idza kanat as-samawati wal ardu qad khudu'at lillahi ta'ala kunan wa kaunan kaunan oh ya kaunan wa qadran ya Ustaz ya khudu'a sa'iri mulkihi fa'aula bikum an tu'minu billahi wa bi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil qur'ani alladhi anzalahu alaihi wa an tanqadu lidzalika syar'an hatta yakuna kaunu kulluhu khadi'an lillahi qadran wa syar'an wa fil ayati dalilun ala umumi risalati nabiyillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, sungguhnya telah datang kepada kalian rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama Islam yang benar dari Tuhan kalian. Berimanlah kepadanya dan ikutilah. Sungguhnya beriman dengannya lebih baik bagi kalian, dan jika kalian kukuh di atas kekafiran kalian, maka sungguhnya Allah Maha Kaya tidak butuh kepada iman kalian. Karena dia adalah pemilik apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah Maha mengetahui perkataan kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Maha bijaksana dalam penetapan syariatnya dan perintahnya. Maka apabila langit dan bumi telah benar-benar tunduk kepada Allah Ta'ala secara kauni dan takdir, seperti ketundukan makhluknya di bawah kerajaannya, Maka sepantasnya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Al-Quran yang dia turunkan kepadanya. Dan menjadi orang yang patuh kepada takdir syar'i sehingga seluruh alam semesta tunduk kepada Allah secara takdir dan secara syar'i. Dan di dalam ayat-ayat ini terdapat dalil tentang keumuman risalah Nabi Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairal lakum. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul yang dengan benar dari Rabb kalian. Maka berimanlah kalian kepadanya. خَيْرًا لَكُمْ, niscaya itu baik bagi kalian. Wa in takfuru, dan jika kalian kufur kepadanya, ya, fa inna lillahi ma fis samawati wal ard, maka sungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala untuk mendawahi manusia agar manusia menyembah Allah semata dan tidak berbuat kesyirikan. Ya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan kalau kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Sementara kalau seseorang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya, maka keburukannya akan kembali kepadanya. Kalaupun misalnya manusia tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak butuh kepada makhluknya. Kenapa? Fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sehingga kalau ada seorang hamba yang ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah, tidak masalah. Allah itu ya fa innallaha ghaniyun ankum wa an imanikum. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dari kalian. Ya, tidak butuh kepada kalian wa'an imanikum, dan tidak butuh kepada iman kalian. Artinya kalau orang beriman itu tidak memberikan pengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap mulia. Sebaliknya kalau ada yang ya sesat, kufur, sama aja. Kemuliaan Allah itu tidak dipengaruhi oleh iman atau kufurnya manusia. Karena Allah itu tidak butuh kepada makhluknya. Justru kebaikan atau keburukan yang dilakukan seorang makhluk itu kembali kepada dirinya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah. Baca burannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Hai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian berkata atas nama Allah kecuali yang benar. Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah seorang rasul Allah dan kalimatnya yang dia sampaikan kepada Ibunda Maryam dan ruh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan Rasul-Rasul-Nya. Dan janganlah kalian berkata, Tuhan itu tiga. Berhentilah dari hal tersebut, dan itu baik bagi kalian. Allah hanyalah ilah yang satu, yang Maha Esa. Maha suci Allah dari perkataan yang mengatakan Allah memiliki anak. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ya harfunida ahla munada alkitabi mudhaf ilaih la harfunahin taghlu fi'il mudhari majzum bila nahin alwaw sebagai fa'il fi dini jarwa majrur kum mudhaf ilaih alwaw harfu arfin la harfunahin taqulu fi'il mudhari majzumun bila nahin alwaw sebagai fa'il alallahi jarwa majrur illa adatul istisna alhaqqa maf'ulun bih innama adatu hasrin almasihu mubtada Isa badal dari almasihu ibnu badal lagi ya Ustaz ya? Ya badal untuk Isa Maryama mudhaf ilaih rasulu khobar allahi lafzul jalalah mudhafun ilaih alwaw harfu atfin kalimatu ma'tuf ke rasul alha'u mudhaf ilaih alqa fi'il madhi ha maf'ulun bi ila maryama jarwa majrur alwaw harfu atfin ruhun ma'tuf ke rasul minhu jarwa majrur alfa'u harfu atfin aminu fi'il amr alwaw sebagai fa'il billahi jarwa majrur alwaw harfu atfin rusuli ma'tuf ke Allah alha'u mudhaf ilaih alwaw harfu atfin la harfu nahin taqulu fi'il mudhari majzum bila nahin alwaw sebagai fa'il salah satu khobar dari mubtada yang dibuang intahu fi'il amr alwaw sebagai fa'il khoyron tamyiz ya Ustaz tadi intahu emang fi'il amr ya? Intahu oh, fi'il maldi ya Ustaz ya? Ntar dulu nih lagi mikir. Ini artinya apa sih? Berhentilah gitu kan ya. Berhenti dari itu. Dan janganlah kalian. Oh iya benar. Ya, fi'il amr ya. Fi'il amr ya. Intahu fi'il amr alwaw sebagai fa'il. Khoironnya tamyiz. Betul apa enggak ya? Khoiron itu. Apa jadi apa ya? Ini kan berarti tiba-tiba masuk begini ya. Apa maf'ul mutlak? Tapi dari takdirnya dari apa? Sebentar kita cek dulu. Ada yang udah lihat di Irobul Quran? Sebentar. Yang tadi Bu ya Bu apa Hayati bilang apa Feran? Khobar ya. Di sini apa namanya khobar dari fi'il yang dibuang. Oh iya. Benar-benar. Ini takdirnya intahu yakun khairan lakum gitu ya. Jadi ada fi'il yang dibuang, jadi takdirnya intahu yakun khairan lakum. Berhentilah kalian, niscaya itu baik bagi kalian. Jadi khairan itu khobar ya. Khobar. Di fi'il nakis yang dibuang. Ya, lanjut. Lakum jarwa majrur. Innama ada tu hasrin allahu lafzul jalalah sebagai mubtada. Ilahun khobar wahidun na'at. Subhana maf'ul mutlak alha'u mudhaf ilaih. An harfu nasbin memasdariin. Yakuna fi'il mudhari nakis mansubun bi'an. Lahu jarwa majrur sebagai khobar waladun isim kana. Lahu jarwa majrur sebagai khobar muqaddam. Ma isim mausul sebagai mubtada muakhor. Fis samawati jarwa majrur. Alwawu harfu atfin ma ma'tuf ke ma' yang sebelumnya, fil ardi jarba majrur. Al-wawu harfu atfin, kafa fi'il madhi, billahi jarba majrur, wakilan, hal ya Ustaz. Tamyiz. Tamyiz. Ya. Jadi kalau kayak gini, asalnya itu wakafallahu gitu ya. Kemudian ba'nya dulu, huruf jar za'idah. Oke. Ya, baca tafsirnya. Tafsirnya, ya ahlal injili la tatajawazu, la tatajawazul i'tiqadal haqqi fi dinikum, wala taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa. La tatajawazul i'tiqada al-haqqi. Oh, al-haqqa ini mah ini ya, apa na'at? Ya. Na'at ya. La tatajawazul i'tiqadal haqqa fi dinikum, wala taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa. Fala taj'alu lahu sahibatan wala waladan. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullahi arsalahu Allahu bil haqqi wa khalaqahu bil kalimati allati arsala biha Jibrilu ila Maryama wa hiya qawluhu kun fakana wa hiya nafkhatun min Allahi ta'ala nafakhaha Jibrilu bi amri rabbih fasaddiqu bi anna Allaha wahidun wa aslimu lahu wa saddiqu rusulahu fima ja'ukum bihi min 'indillahi wa'milu bihi wa la taj'alu 'Isa wa ummuhu ma'allahi syarikaini intahu an hadhihi al-muqalati khairan lakum maqalah ya an hadhihi al-maqalati khairan lakum mimma antum 'alaihi innamallahu ilahun wahidun subhanahu ma fis samawati wal ardi mulkuhu fakaifa yakunu lahu minhum sahibatun aw waladun wa kafa billahi wakilan ala tadbiri khalqihi wa tasrifi ma'ashihim fatawakkalu alaihi wahdahu fahuwa kafikum. Wahai pengikut Injil, janganlah kalian melampaui batas dari akidah yang benar dalam agama kalian, dan janganlah kalian berkata atas nama Allah kecuali kebenaran. Dan janganlah kalian jadikan bagi Allah istri dan ataupun anak. Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah seorang Rasul Allah yang Allah utus dengan kebenaran, dan Allah ciptakan dia dengan kalimat yang disampaikan Jibril kepada Ibunda Maryam, dan itu adalah firman-Nya, kun jadilah, maka jadilah. Dan itu adalah tiupan dari Allah Ta'ala yang Jibril tiupkan kepadanya, kepada Bunda Maryam, atas perintah Tuhannya, atas perintah Allah. Maka benarkanlah bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Maha Esa, dan tunduklah kepadanya, dan benarkanlah Rasul-Rasulnya pada apa yang mereka bawa dari sisi Allah, dan beramalah dengannya, dan janganlah kalian jadikan Isa dan ibunya sebagai dua sekutu bagi Allah. Berhentilah atas ucapan ini gitu ya, Ustaz, dari ucapan ini, dan itu lebih baik bagi kalian daripada apa yang ada pada kalian, apa yang kalian pegang. Allah hanyalah sesembahan yang Maha Esa, Maha Suci bagi Allah. Apa yang ada di langit dan yang di bumi adalah miliknya. Dan bagaimana mungkin bagi Allah ia memiliki istri atau anak. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung atas semua urusan makhluknya dan pengatur kehidupannya, kehidupan mereka. Maka bertawakallah kepada Allah semata, karena dia akan mencukupi bagi kalian. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا سلاسة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Wahai ahli kitab, yaitu orang-orang Nasrani, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq, janganlah kalian mengatakan sesuatu tentang Allah kecuali yang benar. Karena orang Nasrani ini banyak mengucapkan sesuatu tentang Allah yang tidak benar. Apa di antaranya? Ya, mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wasallam adalah anak Allah, wal 'iyadu billah. Innamal Masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Ya. Sesungguhnya Al-Masih Isa ibn Maryam adalah utusan Allah. Jadi Nabi Isa betapapun tingginya kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, beliau tetaplah seorang rasul. Dia bukan anak Allah. Wala'iyadu billah. Wa kalimatuhu, dan kalimatnya alqaha ila Maryam. Yang ia tiupkan kepada Maryam, waruhum minhu, dan juga malaikat Jibril. Jadi maksud dari Nabi Isa adalah kalimatullah, karena Nabi Isa ini ya lahir dari rahim seorang perempuan yang tidak memiliki suami. Tapi ya beliau yaitu Maryam hamil karena ya ada tiupan ya dari malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan kalimatullah. Kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu salasa. Maka berimanlah kalian kepada Allah saja. Ya, jadi jangan beriman kepada Nabi Isa-nya. Nabi Isa itu hanya rasul yang memerintahkan manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut-ikutan disembah ya. Wa rusulihi, dan berimanlah kepada rasul-rasulnya. Jadi iman itu tidak pilih-pilih gitu ya. Iman kepada rasul itu enggak pilih-pilih, tapi kepada seluruh rasul yang Allah utus wajib beriman. Wala taqulu salasa. Dan janganlah kalian mengatakan salasa. Janganlah kalian mengatakan bahwasanya Tuhan itu ada tiga. Karena kan memang orang Kristen itu kan memahami bahwa Tuhan itu ada tiga ya, trinitas ya, tiga dalam satu. Ada Allah, kemudian apa namanya? Nabi Isa dan juga Maryam. Nah, ini keyakinan yang keliru ya. Intahu khairal lakum. Berhentilah kalian dari meyakini hal demikian. Khairal lakum, niscaya yang demikian itu baik bagi kalian. Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah benar-benar hanyalah seorang sesembahan yang satu. Ya. Jadi Allah itu tidak lebih dari satu. Allah Maha Esa. Ya. Allah itu Maha Esa. Ya. Tidak berbilang. Sebagaimana yang diyakini oleh orang Nasrani. Ini salah. Subhanahu ayyakuna lahu walada. Maha suci Allah kalau ia memiliki anak. Jadi kita wajib membersihkan sifat Allah dari semua bentuk kekurangan. Di antaranya memiliki anak. Ini kalau orang punya anak, ya berarti kan dia butuh pada anak tersebut. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Jadi enggak mungkin Allah memiliki anak. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah sebagai wakila. Wakila itu adalah orang yang mengurusi semua urusan kita. Ya, jadi cukuplah Allah sebagai orang yang mengurusi semua urusan kita. Nah. Baca. Baik, dibaca. Nah, baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yastankiful masihu ay. La yastankifal masihu ay yakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Wa may yastankif an ibadatihi fayastakbir fasayahsuruhum ilaihi jami'a. Tidaklah Al-Masih itu enggan untuk menjadi hamba Allah, dan tidak pula malaikat yang mereka dekat, enggan kepada Allah yang didekatkan. Dan siapa yang enggan untuk beribadah kepadanya dan sombong, maka mereka kelak akan dikumpulkan kepadanya semuanya. Lan harfu nafi wa nasbin yastangkif fi ilmu dore nasob, failnya al-masihu sebagai fail, an harfu nasbin an itu jar harfu masdari nasbin masdar wa nasbin yakuna fiil mudhari nakis abdan sebagai khobar kana lillahi jar majrur al wawu harfu atif hatfin la tidak nafi al malaikatu ma'tuf al muqarrabun na'at al wawu harfu atfin man syarat harfu syarat isim syarat sebagai mubtada yastangki fi'il mudhari majzum biman an harfu masdarin an harfu jarin lah an harfu jadir ibadati majrur al ha mudhof ilai al wawu harfu atfin yastakbir atof ke yastangkif fa harfu jawab yes saya suruh ya saya suruh fiil jawab fiil ma fiil mudhof gimana san asinu harfu istiqbal ya arsinu harfu istiqbal ya sur fiil madi jawab fiil mudhari ya sudah jangan dibilang jawab kalau dijawab mah yahsur jawabnya apanya aja oh ya nam ya suru fiil madi mudhari Fi'il mudhari nam. Fi'il mudhari sebagai maf'ul bi ilahi jar majrur jami'an hal. Ya. Layan fa walan yas walam lan ya'naf walan yamtani. Lan ya'naf walam yamtani al-masihu ayyakuna. Lan ya'naf walan yamtani'a. Lan ya'nafa walan yam tamna'a al-masihu ayyakuna abdalillahi wa kadhalika layan yanfa al-malaikatul muqarrabuna wala ya'nafa al-malaikatul muqarrabuna minal ikroril bil ibadati lillahi ta'ala bil ubudiyati bil ubudiyati lillahi ta'ala wa mai ya wa mai ya'naf anil walaina wa mai ya'naf an ingkiadil wal khudu'i wa yastakbir fa sayah suruhum kulluhum ilaihi yaumal kiamati wa yafsilu bainahum bihukmihil adilah adil yukmila bi emang ini hukum gimana deh ya bi hukmihil adili bihukmihil adili ya tadi ya adili wa yujazi kullaha bima yastahiqqu nanti tidaklah orang Al-Masih Nabi Isa tidaklah merasa enggan untuk... Al-Masih tidaklah merasa enggan untuk menjadi hamba Allah, dan demikian juga tidak merasa enggan untuk menjadi Allah para malaikat yang didekatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang enggan untuk tunduk kepada Allah dan sombong atau takabur, ya, maka kelak mereka akan dikumpulkan kepada Allah pada hari kiamat, dan akan dihukum, diputuskan di antara mereka dengan hukumnya secara adil, dan akan dibalas semuanya secara hak-hak dengan benar. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. Al-Masih, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam, tidaklah merasa enggan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula para malaikat yang didekatkan. Jadi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak merasa enggan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa may yastakib an ibadatihi wa yastakbir fa sayashuruhum ilai jami'an. Dan siapa saja yang merasa enggan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa sombong, فَسَيَشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمْيًا, maka kelak Allah akan mengumpulkan mereka seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ya, maksudnya nanti semuanya akan mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baca. Kurniati baca. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Dan adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka Allah akan memberikan taufik kepada mereka sebagai balasan kepada mereka, dan Allah akan menambahkan dari karunia-Nya kepada mereka. Dan adapun orang-orang yang enggan dan mereka sombong, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Alfa'u harfu istiqnaf. Amma ini gabungan dari an sama ma, ya Ustaz. Harfu nasbin wa masdarin. Ma ya, sebagai mubtada. Amma. Amma itu harfu tafsilin aja. Oh, tafsilin aja ya. Nama-nama adapun tafsilin. Amma harfu tafsilin alladzina mubtada ya. Isim mausul sebagai mubtada, betul. Sebagai mubtada. Isim mausul sebagai mubtada. Amanu fi'il madi, alwaw sebagai fa'il, alwaw harfu atbin. Amilu fi'il madhi, alwaw sebagai fa'il. As-salihati maf'ulun bih, dari amilu. Alfa'u berarti harfu jawab ya? Iya, harfu jawab. Harfu jawab ya? Harfu jawab. Fayuwafi fi'il mudhari berarti majzum ya? Enggak. Oh ya, enggak majzum ya dia. Fi'il mudhari dengan fa'ilnya. Nah. Fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa Allah, him maf'ulun bi, ujura maf'ulun bi tsani, hum mudhafun ilai dari ujura. Al-wawu harfu atfin, yazidu fi'il mudhari fa'ilnya huwa, kembali ke Allah, hum maf'ulun bi, min padlihi jar wa majrur al-ha'u sebagai mudhafun ilai. Al-wawu harfu atfin, amma harfu tafsilin, alladzina isim mausul sebagai na'at, istangkafu fi'il madhi, alwaw sebagai fa'il, Al-wawu harfu atfin. Istakbaru. Fi'il madi. Al-wawu sebagai fa'il. Al-fa'u harfu jawab. Yu'adzibu. Bukan jawab ya? Iya, harfu jawab. Tetap ya, harfu, harfu jawab. Yu'adzibu. Kalau mau dilengkapin, namanya harfu syartin atau tafsilin. Karena setiap ada amma, selalu ada fa. Nggak mungkin kita ngomong amma, nggak ada fa-nya. Iya, tafsilin ya. Wajah sih. Alfa'u harfu jawab, yu'adzibu fi'il mudhari, fa'ilnya huwa, kembali ke lafzu jalalah. Hum mudhafun ilai, adaban maf'ulun bisani, hum tadi maf'ulun bi, adaban maf'ulun bisani, aliman na'at. Alwa'u harfu atfin, la lanafin, yajiduna fi'il mudhari, alwa'u sebagai fa'il, lahum jarwa majrur, min duni jarwa majrur, Allahi lafzu jalalah sebagai mudhofun ilaih dari duni, waliyan maf'ulun bi dari yajiduna, alwaw harfu atfin, la la nafin, nasiron ma'tuf ke waliyan. Nah. Akhirnya, fa'amal ladhina saddaku billahi i'tiqadan wa qawlan wa amilan, wastaqamu ala i'tiqadan wa qawlan wa amalan, bukan amilan. Wa amalan, oh iya deh. Wa amalan wastaqamu ala syari'atihi fayuwaffihim sawaban a'malahum. Sawaban a'maluhum ya. Sawaba a'malihim. Malihim. Oh iya deh mudhaf ilaih ya. Sawaban a'malihim. Jangan ditanwinin. Sawaba mudhaf ya. Sawaba a'malihim wa yaziduhum min fadlihi wa amma alladhina tana'u an ta'ati lillahi ya ustaz. Wastakbaru anit tadallala lahu. Tadallala mah firman adi. Ini masdarnya anit tadalluli. Tadallala ya tadallala. Oh iya ada majrur ya. Anit tadalluli ya. Anittadzalluli lahu fayu'adzibuhum 'adzaban muji'an wala yajiduna lahum waliyan yunjihim ya benar ya yunjihim min 'adzabihi wala nasiran yansuruhum min dunillahi. Maka adapun orang-orang yang membenarkan kepada Allah dengan keyakinan dan perkataan dan perbuatan. Orang-orang yang membenarkan atau mengimani Allah dengan keyakinan, perkataan dan perbuatan, dan mereka tetap kokoh ya, atau istiqomah ya. Mereka tetap kokoh atau istiqomah kepada syariat-syariatnya, maka Allah akan menyempurnakan mereka balasan atas perbuatan mereka. Dan Allah akan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Dan adapun orang-orang yang menolak dari ketaatan kepada Allah dan sombong serta merendahkan orang lain, yang maksudnya sedang merendahkan orang lain, maka baginya maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Mereka maksudnya tidak bukan merendahkan orang lain. Mereka terlalu sombong untuk merendahkan diri kepada Allah. Oh, untuk merendahkan diri ya kepada Allah. Ya, mereka sombong untuk merendahkan diri kepada Allah, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih, dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung yang akan menyelamatkan mereka dari azab, dan tidak pula mendapat penolong yang akan menolong mereka dari selain Allah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Allahu jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan sempurnakan mereka pahala mereka. Dan Allah akan menambahkan bagi mereka dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan beriman kepada Allah, wastakbaru dan mereka merasa sombong, fayu'adzibuhum 'adzaban alima, maka Allah akan adab mereka dengan adab yang pedih. Dan mereka tidak akan mendapati dari selain Allah wali, ya, penolong, ya, pembela, wala nasira, dan tidak pula penolong. Jadi kalau orang beriman dan beramal saleh, maka balasannya adalah, ya, Allah berikan kepadanya pahala dari sisinya. Wa yaziduhum min fadli, dan Allah menambahkan kepada mereka, ya, dari keutamaannya. Benar nih. Ah, mana passwordnya? Password keganti lah. Jadi asik-asik. Jadi asik-asik ngajar. Tiba-tiba keluar dari kemarin kayak gitu nih.